Puasa gini, kalau siang rasanya pingin bobo terus. Tapi kalau benar-benar puasanya, pasti masih bisa tahan ngantuk dan tetap semangat. Teh Kotak mengucapkan selamat berbuka puasa. Teh Kotak benar-benar seduhan teh yang khas.